بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد قال الإمام عبد الغني المقدسي في كتابه عمدة الأحكام الحديث الثالث حديث yang ketiga dari باب الأيدين عن جندب ابن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح وقال من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها ومن لم يذبح فليذبح بسم الله لأني متفق عليه dari sahabat Jundub ibn Abdullah al-Bajali radhiyallahu ta'ala an beliau berkata wa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menunaikan salat pada yaumun nahr yakni hari Idul Adha. Salat yang dimaksud di sini salat Id. Tsumma khataba. Kemudian setelahnya beliau berkhutbah. Tsumma dzabaha. Setelah itu beliau menyembelih hewan kurban beliau. Wa qala dan beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dzabaha qabla an yusalliya falyadhbah ukhra makanaha." Barang siapa telah menyembelih sebelum dia menunaikan salat. Jadi sebelum menunaikan salat Idul Adha. Dia sudah menyembelih kurbannya. Falyadhbah ukhra makanaha. Maka hendaklah dia menyembelih hewan yang lain sebagai gantinya. Ya, sebagaimana pada hadis yang kedua yang sudah kita lewati menunjukkan bahwa kurban yang disembelih sebelum salat tidak bernilai sebagai hewan kurban. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menyembelih yang lain sebagai penggantinya. Wa man lam yadhbah dan barang siapa belum menyembelih hewan kurbannya falyadhbah bismillah maka hendaklah dia menyembelih dengan menyebut nama Allah. Al-Imam Sa'di rahimahullah dia menyatakan pada ta'liqnya qawlu fi hadisi Jundub ibn Abdullah al-Bajali shallan nabiy sallallahu alaihi wasallam yawm an-nahr thumma khataba thumma dzabaha ila akhirih. Fihi pada hadis ini ada beberapa faedah di antaranya annal khutbata ba'da shalah wa dzabha ba'daha. Di antara faedah dari hadis ini bahasanya khutbah yakni khutbah Id dilaksanakan setelah salat yakni salat Id. Wadzabha dan wasanya penyembelihan hewan kurban ba'daha yani ba'da al-khutbah. Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullah pada Tanbihul Afham mengatakan boleh bagi seorang untuk menyembelih setelah sholat ya. Walaupun ya belum selesai khutbah. Yang jelas penyembelihan yang dilakukan setelah sholat sah sebagai hewan kurban. Kemudian wafihi diantara faidah yang lainnya dari hadis ini anna dzabha qabla shalah la yujzi'u hatta minal jahil. Bahasanya sebuah penyembelihan kurban yang dilaksanakan sebelum salat Id, la yujzi, tidak sah. Hatta minal jahil, meskipun walaupun perkaranya terjadi dari seorang yang belum mengerti ilmu, jahil, belum mengerti hukum. Baik, ini sebagaimana pada hadis yang sebelumnya juga, hadis Al-Bara' ibn Azib, ya, bahwa ketidaktahuan tentang hukum ini tidak menjadikan sahnya sebagai hewan kurban. Tetap sembelihan itu tidak sah sebagai hewan kurban. Kemudian wafihi, dan di hadis ini juga ada faidah, at-tasmiyatu inda dzabh, disyariatkannya tasmiyah, yani menyebut nama Allah, inda dzabh, tatkala hendak menyembelih. Dan ini termasuk syarat, ya, di antara syarat penyembelihan yang syar'i. Jadi menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan lafadznya, Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah pada syarah Amdatul Ahkam, beliau menyebutkan sebagian orang, ya, mempermasalahkan kalau lafadznya Bismillahirrahmanirrahim, ya, karena secara alasan, ya, ini tidak selaras, karena menyembelih, ya, mengandung makna yang bertentangan dengan rahmah. Namun kata beliau tidak demikian, bahkan hal yang demikian yang dibolehkan sebagaimana kalam Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Ya, dibolehkan meskipun itu bukan sunnah, artinya dengan penambahan Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi seandainya seorang mencukupkan dengan Bismillah, ya, maka tidak mengapa ditambah dengan Bismillahirrahmanirrahim, ya, juga tidak mengapa. Kemudian wa man lam yadhkur ismallahi alaih أو ذكر عليه اسم غير الله فهو رجس لا يحل وما لم يذكر اسم الله عليه أو ذكر عليه اسم غير الله فهو رجس لا يحل. Adapun hewan yang lam yuzkar ismullahi alaih, tidak disebutkan nama Allah atas penyembelihannya, atau disebutkan nama selain nama-nama Allah Subhanahu wa taala, entah itu Isa ataupun bahkan, ya, nabi kita, ya, tidak disebutkan nama Allah padanya, maka yang demikian rijis, ya, yakni bangkai, ya, la yahil, ya, tidak halal untuk dimakan. Di hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala tidak halal untuk dimakan. Karena qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa la ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaih wa innahu lafisq. Dan janganlah kalian makan dari apa-apa hewan-hewan yang disembelih tanpa penyebutan nama Allah Subhanahu wa taala padanya. Wa innahu lafisq, sesungguhnya hewan yang seperti itu, ya, fisq, yakni kotor, najis. Fanzur ila barakati ismillahi taala fi hadza wa ghairihi. Maka lihatlah, ya, akan keberkahan nama Allah Subhanahu wa taala pada perkara ini dan juga pada hal-hal lainnya. ya, bagaimana sebuah hewan yang disembelih, seekor hewan yang disembelih, ya, dengan menyebut nama Allah halal untuk dimakan, tanpa menyebut nama Allah haram untuk dimakan, ya, sebesar apapun hewan tersebut dan semahal apapun nilai hewan tadi. Oleh karenanya beliau ya, menegaskan di sini tentang tidak halalnya, dan bahkan Syaikhul Islam Ibn Taimiyah sebagaimana yang juga didukung pendapat beliau oleh Al-Imam Ibn Utsaimin, bahwa lupa pada penyembelihan ini ya, bukanlah sebagai sesuatu yang menjadikan bolehnya hewan sembelihan tadi dimakan. Hukumnya tetap sebagaimana keumuman ayat ini, ya, tidak boleh untuk dimakan. Ya, meskipun di antara para ulama ada yang menyatakan ya tetap halal karena lupa sesuatu yang di luar kemampuan manusia. Sementara Allah Subhanahu wa taala menyatakan Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Namun wallahu taala alam, ya, yang lebih hati-hati ya, insyaallah apa yang difatwakan oleh Syaikhul Islam Ibn Taimiyah juga Al-Imam Ibn Utsaimin, ya, beliau Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullah pada syarah Hamdatul Ahkam, ya, beliau memberikan permisalan terkait dengan hewan buruan as-sayd, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya pada hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah menyatakan idza arsalta sahmaka wa dzakarta ismallahi fakul, jika engkau melepaskan ya anak panahmu dan engkau menyebut nama Allah ya tatkala melepaskan anak panah tersebut, maka makanlah hasil dari buruan tersebut. Maknanya apa? Ketika tidak disebutkan ya nama Allah ketika melepas anak panah tersebut, tidak halal hewan buruan tadi. Sementara kata beliau, kemungkinan terjadinya lupa ya, pada kondisi ini jauh lebih besar peluangnya dibandingkan ketika hendak menyembelih. Kenapa demikian? Karena ya, yang namanya hewan buruan dan orang yang berburu ya, kan berusaha untuk bagaimana buruannya tidak lepas, sehingga bisa jadi ya serta-merta dia langsung mengambil anak panahnya kemudian lupa untuk membaca bismillah. Dan jika mereka menyatakan ya bahwa lupa pada saat melepas anak panah mengucapkan bismillah tidak dimaafkan, maka tentunya ketika menyembelih hewan yang itu dalam kondisi lebih tenang tidak dimaafkan. Ya, kondisi ini lebih memungkinkan untuk seorang membacanya. Baik. Jadi ini yang dijadikan fatwa oleh Al-Imam Ibn Taimiyah juga Al-Imam Ibn Utsaimin wallahu taala alam. Dan inilah yang insyaallah lebih aslah, karena dengan ini ya orang akan perhatian dan tidak akan meremehkan urusan ya tasmiyah ini, urusan membaca bismillah ketika enggak menyembelih. Kemudian wa fihi istihbabu dzabhi ba'da al-khutbah, dan pada hadis ini disunnahkannya penyembelihan dilakukan ba'da al-khutbah, setelah khutbah ya, setelah khutbah id. Wa kana 'adatuhum, dan termasuk dari kebiasaan mereka para salaf, adzabha fi musallal id, adalah melakukan penyembelihan di lapangan tempat salat Id. Li'idhari syiar, di antara hikmahnya untuk menampakkan syiar di antara syiar-syiar Islam. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa kurban termasuk di antara syiar yang agung, yang bahkan keutamaannya tidak bisa dicapai dengan seorang bersedekah ya senilai dari hewan kurbannya. Kemudian hikmah yang lainnya, waliyatana walal fuqara'u minha, agar orang-orang fakir akan dapat bagian dari hewan-hewan kurban tersebut. Syaikhul Islam Ibn Taimiyah pada kitab beliau Iqtidha Siratul Mustaqim juga mengingatkan tentang permasalahan ini, yakni disunnahkannya ya, dari apa yang menjadi kebiasaan salaf ya, disunnahkannya untuk membawa hewan-hewan kurban ke musallal Id untuk disembelih di sana. Ya, Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullah pada ta'liq beliau terhadap kitab Iqtida, beliau menyatakan, dan sunnah ini sangat disayangkan di masa kita banyak ditinggalkan. Ya, semoga, kata beliau, Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua atas kelemahan kita ini. Oleh karena itu, ya, semoga kita diberikan taufik untuk bisa menunjukkan syiar ini, menjalankan apa yang menjadi kebiasaan salafus salih untuk membawa hewan-hewan kurban kita ke tempat pelaksanaan salat Id. Kemudian di antara faedah hadis ini juga yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Utsaimin dalam Tanbihul Afham, kata beliau, wujubu dabhi badalil udhiyah ala man dabahaha qabla as-salah wa in kana jahilan. Di sini dari hadis ini, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man dabaha qabla an yusalliya falyadhbah ukhra makanaha, kata beliau di sini menunjukkan wajibnya untuk menyembelih pengganti dari hewan kurban atas siapa saja yang telah menyembelih hewan kurbannya sebelum pelaksanaan salat, meskipun dia melakukan itu karena jahil, karena tidak tahu hukum. Ya, Nabi memerintahkan siapa yang menyembelih sebelum salat, hendaklah dia menyembelih hewan lainnya sebagai gantinya. Ya, hukum asal perintah, lil wujub. Kemudian, watakunu mislal madduhah aw atyab, dan hendaklah hewan yang disembelih sebagai pengganti hewan kurbannya itu ya senilai dengan yang telah dia sembelih sebelum salat, atau bahkan lebih bagus. Ini yang beliau sebutkan pada kitab beliau Al-Imam Utsaimin dalam Tanbihul Afham. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa saya bacakan pada kesempatan ini. Subhanaka bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.